Sen pelok rikoreng ati pungkasane sing milindue wes kadung ison kesilap nong welasi sing kuoso mentas yang loro jane ati buruna molakan rempel cecer leleran sing umyan walase langsung mong bisa Armila. Ada Mas Mufli.